Tuhan jaga. Ia Robin Finley wani wani daya warhamhuma kama rabbayani sogira. Robin Finley wani wani daya warhamhuma kama rabbayani sogira. Masihkah kau anggapku ada? Ingatkah kau pelukku manja? Izinkan ku membuatmu bahagia, karena kini ku tak seperti yang kau kenal. Jika kau masih di dunia, pulanglah kepadaku. Jika kau telah tiada, ku ingin